Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis badiru bil a'mal fitanan ka khitai lil mudlim. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'i lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian dalam beramal, itu beramal saleh, sebelum datang berbagai fitnah yang datang seperti kepingan malam yang gelap gulita. Dan yang menunjukkan dahsyatnya fitnah tersebut, seseorang terkadang di pagi hari masih mukmin dan sore harinya sudah kafir, atau sebaliknya, di sore hari masih beriman, di pagi hari esoknya sudah dengan kafir. Dan sebabnya, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, menjual agamanya dengan sesuatu dari kenikmatan dunia atau perhiasan dunia. Nah, saya lihat di sini dorongan baik kita agar kita tidak menunda-nunda amalan saleh tatkala kita memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dan merupakan suatu yang mujarrab. Dan kalau kita renungkan pada diri kita, sering terjadi pada diri kita tatkala kita menunda-nunda amalan yang dikenakan taswif, nanti, nanti, dan nanti, akhirnya kita tidak bisa untuk mengamalkan amalan tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua kenikmatan yang manusia banyak menyia-nyiakannya, magbun, dijual dengan harga yang sangat murah, yang tidak sebanding dengan nilainya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka sekali lagi, kita tidak boleh menjadi orang yang magbun, orang yang merugi. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kun ibna waktik, jadilah kamu anak waktumu. Jadi gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya, karena waktu merupakan roksumalina, merupakan modal utama kita. Kita tidak bisa meraih dan mengamalkan amalan soleh kecuali jika kita bisa menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Dan dikatakan juga, inda surah atau inda sabah tuhmadu surah, ketika datang waktu pagi maka akan terlihat dan mendapatkan sanjungan orang-orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Kelak ketika kita menaklukkan dunia dan masuk ke hari akhirat, kita akan mengetahui siapa orang-orang yang menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Sekali lagi, waktu merupakan roksumalina, merupakan modal utama kehidupan kita. juga faedah yang lainnya bisa kita ambil, hendaknya kita berhati-hati dari fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah likuli maftun, fitnah yang menyebabkan tergelincirnya orang-orang yang terkena fitnah. Kemudian beliau selain menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala rahimallahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala an annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah ya ayyuhalladhina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واهتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له يشكو وما علمت له بشكوى قال فاته سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو من أهل الجنة. قال وحدثنا قطن قطن بن نصير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزل هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال وحدثنا هليم ابن أبي الأعلى الأسدي قال حدث معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتصر الحديث ولم يذكر سعد ابن معاذ وزاد قال فكنا نراه نمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan tatkala turun ayat ayat di surah Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lainnya, karena khawatir akan gugur amalan-amalan kalian dan kadang kalian tidak menyadarinya. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat suara di atas suara Nabi sallam atau mengeraskan suara kepada Nabi SAW ketika berbicara. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu jalasa fi baitih. Beliau duduk di rumahnya. dulu dalam keadaan sangat sedih sekali dan terus dalam keadaan menangis. Dan dia mengatakan, ana min ahlin nar. Aku termasuk orang dari penduduk neraka. Sebabnya dikarenakan suara beliau itu suaranya keras. Allah takdirkan suara beliau itu suaranya keras. Dan juga sebagai meniriwayat yang setelahnya, beliau itu dijuluki dengan Khatibul Ansar. Khatibnya orang-orang Ansar. Dikarenakan kepasihannya dalam berbicara. Wahtabas ani Nabi SAW. Dan beliau tidak berani untuk menghadiri majlis Nabi SAW. Tidak pernah lagi datang ke majlis Nabi SAW. Sampai Nabi SAW merasa kehilangan Thabit bin Qais bin Syammas, dan beliau bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan penyebutan Sa'ad bin Mu'ad sampai sudah kita lalui di tafsir Mikathir, lafaz Sa'ad bin Mu'ad itu Mu'al Tabar Rodabi Hamad bin Salamah. Adapun yang lainnya tidak menyebutkan Sa'ad bin Mu'ad. Dan yang perkuatnya bahwa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala, beliau meninggal setelah kejadian Banu Quraidah. Itu ba'da Ghazwati Khandaq. Dan kejadian Banu Quraidah itu di tahun kelima Hijriah. Setelah beliau menetapkan hukum terhadap Banu Quraidah, antuqtal muqatilatuhum wa tusbadarihim wa tuqsam amwaluhum, tidak lama kemudian beliau meninggal. Segan kejadian ini, kejadian Thabit Ibn Qais Ibn Shammas radhiyallahu ta'ala, kejadiannya pada tahun wufud, ketika datang wafat Bani Tamim, dan itu kejadian tahun ke-9 Hijriah. Maka sudah yakini bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu sudah tidak ada. Maka kalimat Sa'ad bin Mu'ad itu syad. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad dan berkata, wahai Aba Amr, ma sya'nu Thabit ashtaka? Wahai Aba Amr, bagaimana atau ada apa dengan Thabit Ibn Qais? Kita tidak pernah melihatnya. Ashtaka, apa ia sakit? Karena para sahabat radhiyallahu anhum tentunya mereka senantiasa bersemangat dan berlomba-lomba untuk bisa menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk salat bersama beliau dan menghadiri majlisnya. Dan tidaklah mereka meninggalkan salat bersama Nabi, bagi yang dekat ataupun menghadiri majlisnya, mereka dikarenakan atau pastikan ada sebab tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa menghadirinya. Maka ketika ditanya, apakah Thabit bin Qais sakit? Maka Sa'ad menjawab, innahu la jari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Kata, ia seperti biasanya dan kami tidak, atau aku tidak mengetahui bahwasanya ia dalam keadaan sakit. Kemudian setelah itu, ketika Sa'ad ditanya tentang Sa'ad bin Qais, maka beliau pun datang atau mendatangi tempat Thabit bin Qais, datangi rumahnya, dan beliau sebutkan kepada Thabit bin Qais bahwasanya Nabi SAW menanyakan tentang keadaannya. Maka Thabit berkata, unzilat hadhil ayah wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sawta ala Rasulillah SAW fa'ana min ahlin nar. Kata Thabit, telah diturunkan ayat ini, ayuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dan kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang paling keras suaranya di antara kalian. Allah jadikan suaranya keras dengan tanpa dibuat-buat. Aku adalah orang yang paling keras suaranya di antara kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku min ahli nar, aku termasuk penduduk neraka. Karena Allah katakan, antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Maka muat kembali kepada Nabi sallam dan menyampaikan perkataan Thabit Ibn Qais, bahwa beliau tidak pernah datang dikarenakan beliau merasa min ahli nar, termasuk dari penduduk neraka, dan beliau selalu menangis setelah turunnya ayat tersebut. Maka Nabi mengatakan, bal huwa min ahli jannah, bahkan kata Thabit Ibn Qais bin Shammas itu termasuk dari penduduk surga. Dan ini tentunya tazkiyah yang sangat agung yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit Ibn Qais bin Shammas. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana diriwayat yang paling akhir dalam Sahih Muslim ini, fakunna nara yamshi bain adhurina rajulan min ahli jannah. Kami melihat Thabit bin Qais bin Shammas katanya berjalan di antara kita, kita menyaksikannya dalam keadaan ia sudah dijamin atau dikatakan oleh Nabi sallam innahu min ahli jannah, bahwasanya ia termasuk dari penduduk surga. Ubaidur Rahman, coba siapa sahabatnya yang kalau berbicara itu suaranya keras secara tabii? Dan Nabi mengatakan ahli jannah. Siapa? Ahsan Thabit Ibn Qais Ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu. Fauzan, Thabit Ibn Qais Ibn Shammas dijuluki dengan apa? Adin, Abdul Rahman, ya, Ahi Ayub, apa julukan Thabit Ibn Qais bin Shammas? Nah, Taib, sedikit lagi, Abu Adin, pembongkar, Ahsanta, Khatibul Ansar. Santri-santri besar pada kalah sama aba-aba nih. Gimana ini? Perhatian. Thabit bin Qais bin Shammas dijuluki dengan Khatibul Ansar, khatibnya orang-orang Ansar. Oratornya orang Ansar. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir وجرير بن أبي الحميد عن منصور منصور بن معتمر عن أبي وائل عن عبد الله هبام بن من أبو وائل أحسن شقيق ابن سلامة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنو أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن أمير قال حدثنا أبي ووكيع ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولفظ له قال حدثنا وكيع وكيع مجرى عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ qala man ahsana fil Islam wa lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah wa man asa fil Islam ukhida bil awwal wal akhir. Qala haddathana min Jabir bin Harith at-Tamimi qala akhbarana Ali bin Musir an al-A'mash bi hadha al-isnad mithlah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan ada orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum yang tadinya mereka hidup di masa jahiliyah, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa dengan Islam. Ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan dituntut mu'akhadah, tuntutan? Apakah kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan di masa jahiliyah sebelum kita mendapatkan hidayah dengan Islam?" Maka Nabi sasa menjawab, "Amma man ahsana minkum fil Islam." Adapun orang yang melakukan ihsan di antara kalian di dalam keislamannya, itu masuk Islam zahiran wa batinan, dan istiqamah di atas keislamannya sampai dia meninggal, fala yu'akhadu biha, maka tidak ada tuntutan atasnya dengan apa yang dia lakukan di masa jahiliyahnya. Sekali lagi, ini seperti hadis Amr bin As radhiyallahu ta'ala, dan hadis ini sahih Muslim, al-Islam yahjubu ma kana qablah. Yang namanya Islam, seorang yang masuk Islam itu menghapus semua dosa yang dia lakukan sebelum keislamannya. Dan ini keutamaan Islam. Orang yang masuk Islam zahiran wa batina dengan ikhlas, kemudian dia beristiqamah sampai meninggal di atas keislamannya, maka dosa-dosa yang dia lakukan di masa jahiliyah itu dihapus. Tidak ada tuntutannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga targhib, dorongan untuk orang-orang kafir untuk masuk Islam. Dan sebaliknya, man asa'ah, dan barang siapa yang melakukan isa'ah dalam keislamannya, ima dia masuk Islam dengan tidak jujur, hanya sebatas lisan saja dan zahirnya, adapun hatinya itu mengingkari keislaman, atau dia masuk Islam akan tetapi dia murtad dari keislamannya, tidak meninggal dan tidak istiqomah di atas keislamannya, tidak meninggal dari Islam, maka yang seperti ini kata Nabi, ukhida bi'amalihi fil jahiliyah Islam, maka dituntut orang tersebut dengan amalannya, baik di masa jahiliyahnya ataupun di masa keislamannya ketika dia masuk Islam. Ini hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan di sini dorongan baik kita agar kita menjaga keislaman kita, keistiqomahan kita di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abi Amr, waktu Abi Amr Rasulullah bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala, ketika beliau, ketika Abu Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, quli fil Islam qawlan la asalu anhu ahadan gaira." Maka dia mengatakan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dan juga Nabi mengatakan, "Innamal amalu bil khawatim." Amalan yang menjadi tolak ukur baik tidaknya seorang itu amalan di akhir kehidupannya. Dan yang itu yang kita jaga, karena sudah merupakan suatu sunnatullah atau kebiasaan. Katanya, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Orang yang hidup dalam suatu keadaan biasanya meninggal dalam keadaan tersebut. Orang yang hidup di atas Islam dan menjaga keislamannya, hidup termasuk dengan sunnah Nabi SAW zahir wa batinan dengan ikhlas, maka biasanya dia meninggal di atas Islam dan sunnah tersebut. Maka ujungnya sekarang tinggal menjaga keistiqomahan kita. Kalau kita benar-benar tulus beristiqomah karena Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan dan berdoa kepada Allah agar diberi istiqomahan, maka insyaallah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan harapan dan doa kita tersebut. Dan juga doa Nabi SAW yang termasuk paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW sebenarnya di hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dan yang lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semuanya merupakan ikhtiar kita dan usaha kita agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menutup kehidupan kita dengan amalan saleh. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.